iso ngalami tembang mi mijil, bakal mijil lahir lanang lahir we wedok. Nek lanang ake koi wedus loro, nek wedok si siji. Nek wis bar mijil tembangnya kinan kinanti cili-cili niku sangono-ono kanti agomo kanti akhlak. Ulang ngaji ra gelem ngaji kaplok, bar ngaji dijak nang Indomaret nopo dijak nang pasar ma malam. Tapi nek pas wayah ngaji ojo pisan-pisan kok mancing cuklek pancinge ngita, kok tetep mancing disat kaline. Lha niku bu nggih mboten enten hak asasi manusia untuk pendidikan anak. Sebab nek ki nanti ora nang disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si si nom, bakal dadi si nom utawa cah nom wis mulai dap ble. Ra kena diulang apa meneh nek wis bar nom tembange asmara. Nono mulai ke taman asmara jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Dan nek wis bar asmara nono tembange gambuh, bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga rapi. Lah nek wis bar gambo tembange dandangku gula, dandang niku pahit gula le legi. Entuk bojo bagus ganteng kaya Pak PLT iku oleh gula legi, oleh bojo wis rupane elek gak tau wates kita. Lah niku pahit uripe oleh dandang, merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang gula menungso ditembangke tembang dur Durma, endi dharma baktimu? Nek pelem metu wae nggo pakanan manuk, nggo pakanan codot. Nggih salak metu wae nggo pakan menungso, gedhang metu wae, sawah metu wae. Lah wae menungso apa? Mana tamu yang kau perjuangkan? Ilmumu mana yang kau berikan? Tenagamu mana yang kau sumbangkan? Endi khairun nas anfa'uhum linas. Kok ora nang berdharma bakti menungso kesusul tembang pang pangkur bakal mungkur wis wayahe mungkur. Sing maune untune kuat sakniki mulai pro dengkul mulai linu. Nah mungkur sing maune tatone naga ning dada kok wis mengkeret dadi gambar cacing wis nang mungkur sampean. Nang mlebu masjid nang golek dalan pak Padang raketan setahun pisan Rio nang melu al khidmah. Lene wis pangkur terus nopo? Pegat rogo sak sukma. Ne terakhir tembangi pucung menungso ki meng dipocong sluku-sluku ba. Katok leboke lawang ciut mulu wong tuwe jenenge buyut. Siap-siap mlebu lawang ci. Yo petuk malaikat mungkar. Nah, akhirnya marob buka. Allahu Rabbi, Allah. Malaikat mau karena akhir mangkel tapuk lambini semuanya. Tapi malaikat rokep ojo lah ojo. Hei, ku karpe muni Allah tapi uraiso, nggak uraiso. Ilat jeporo. Katui alibak tak tuh ini hono coro. Kok? Nang wis gelem belajar, wis melu alkhid. Khidmah wis melu iki lho catetane ana melu yai asro wis belajar wis ngulang mripate kenal Allah, wis ngulang dengkule kenal Allah, wis ngulang kupinge kenal Allah, ngulang bokonge kenal Allah, ngulang atine kenal Allah, tapi lagi latihan wis mati. Ya Allah. Nggih mboten sampean nggih. Ya Allah. Allah yang gringi. Ya Allah. Suwene. Wis ngulang, wis belajar. Tapi urung iso wis mati. Oh ya wis catetane mati. Ini wong belajar mati. Sing di Ngapura Gusti. Allah mulu sampean nek wis beat. Wis gelem belajar. Insya Allah kecatet mati. Mati ini wong belajarlah mati belajar niku mati di Ngapura Gusti Allah. Cuma nek mati nek wong belajar jenenge wong belajar niku nek wayahe sekolah teko mulo nek ana al khidmah teng pundi mawon teko senajano tu turu lho menen napa. Dadi iku. Lah sebab menungso niku ketawangsul malih dateng ngarsanipun Allah. Mula cek menungso mboten lali. Mula jejak-jejak perjalanane menungso niku ditengeri kali Gusti Allah. Soale sesuk nek mulih niku cek gak bingung. Medune menungso pertama ditengeri kanthi jeneng napa? Inna awwala baiti wudi'a lindasi lalladzi bi Bakkah tammubaraka. Tengeri kali Allah ya. Terus bareng ngono Nabi Adam niku goleki garwane. Terus ketemu dalam suasana penuh cinta. Tangis-tangisan. Tengeri kali Gusti Allah. Nabi ini pun Jabal Rahmah. Tengeri. Terus bareng ngoten niku anak menungso Masya Allah neng dindi pisah-pisah. Akhirnya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Nabi Adam Siti Hawa. Waja'alnakum syu'uban parngunu bito. Bito akhirnya tercerai berai. Wonten sing teng Indonesia, wonten sing teng Arab, wonten sing teng Afrika, wonten sing teng Eropa, wonten sing teng Cina, wonten sing teng Jepang. Kabeh niku anak putune Nabi ya. Adam cuman panggonane beda-beda terus rupane seje. Seje lah niki sing kula niku sampai saat niki golek dalile mboten kepanggih. Napa sih teng Arab kok tetep ayu ganteng? Napa sih teng Eropa kok dadi gede, tuwur rambuté abang? Napa sing teng Cina kok dadi pipine tembem-tembem kok bakpo? Napa sing teng Afrika kok ireng gosong? Napa sing teng Indonesia kok elek-elek rembes? Rembes puter kula. Lho, pembutine teng dalile kira-kira. Akhire kula ngangge dalil kau kama kula kira-kira nggih. Sing teng Arab digawe wayu ganteng soale arang banyu. Kira-kira tadi masih yang mboten adus tetep ayu tetep kan ganteng. Kira-kira niki nek klirungin ning ngapunten. Sing teng Eropa kok gede-gede ngoten niku. Napa sebabe enten musim di dingin. Nek wis ana musim dingin nek digawe cilik engko katuken mati. Sing teng Afrika ngopo kok digawe ireng? Soale teng mriko binatange buas bu. Buas nek digawe putih gede diuber singa mlayu teng pundi ketok. Tapi nek ditambah ireng ngoten niku mak tresep ngono. Mboten ketinggal punan. Aman nggih. Aman niku. Lah napa sing teng mriki kok digawe kaya ngeten niki? Gede mboten, cilik mboten, ayu mboten. Niki sedaya barokahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kitalah yang dipilih Allah menempati tanahnya yang terbaik di dunia. Namanya Indonesia. Tidak ada. Ini kit'atum min kit'atil jannah. Potongan dari potongan surga. Itu Indonesia. Mula jokumun. Sing liyane ribut. Ngawon. Teng mriki tenang. Aman. Nggih ta? Sing teng daerah Padang Pasir ribut mawon. Kenapa? Hiburane mboten kathah. Lah nek tiyang Indonesia hiburane kathah. Petuk jangkrik ditu hiburan. Lah. Ini Indonesia. Nggih. Ana manuk dara digabur ibu hiburan. Tengah wengi mboten digawean. Nyulo iwak gitu nggak mau petromak dulu gila wong Jawa ana suketnya diduk dibatek kita ana lamtoro nih kok ditalen sih ditarik duk menang teku jadi lah kata gitu ini hiburannya gak ada mau tentang ke anu ya teng kali mau tentang kali ya wong yang jero WC hiburan teng mereka enggak hiburan. Hiburannya karena niki milo, Masya Allah. Hari ini ya, kita ini dituntut oleh Allah bersyukurlah pada tanah Indonesia. Niku bersyukur. Coba sampai nek teng Eropa ngoten. La ilaha illallah. Nek teng Eropa niku nek pun musim dingin, wademe niku mboten umum. Wong wedok mboten iso ayu kaya ngene niki mboten saged nek teng Eropa. Kalau musim dingin kehilangan protein nabati, kehilangan protein hewani, kulitnya berubah kayak kulitnya tekek. Kenapa? Protein hewani gak ada. Betul enten? Iwak betul enten? Sebab nopo? Airnya mengeras. Sebab nopo kok mengeras? Lah kena musim dingin. Milo nek musim panas, tiang Eropa niku mengawetkan ikan namanya sarden untuk makanan di musim dingin. Lah mulo sampean aja melok mangan sarden. Itu bukan budaya Indonesia. Wong sampean nek anggere esuk nyerok ning kali ana iwak. Nggih ta, kadang ana sing mboten kecekel iwak ya kecekel kodhok. Loh, ikan penuh di mana-mana. Protein nabati, daun tetap ada. Di Eropa kalau musim dingin mboten enten godhong rontok sedoyo. Sing mboten rontok mung siji godhong cemoro. Mila kanca-kanca Nasrani niku nek Natal ngangge godhong cemoro. Cemoro soalnya bulan Desember niku nggih namanya godhong cemoro sing mboten rontok. Kok Natal niku asli Jeporo ngono ya iso godhong pelem barang. Ya. Ini tanah. Kula mboten bilang tanah suci lho nggih. Nek tanah suci tetep Makkah Madinah tanah ape. Lha teng Arab niku panas gersange mboten umum. Gitu, nandur kurma mawon Masya Allah biayanya mahal. Teng mriki niku nandur ora sengaja niku tukul. Sampeyan pengen nandur kates mboten saniat. Sampeyan mangano kates nang isine leken. Terus isingno tukul malih. Ini Indonesia. Nggih lah. Lah, perbedaan manusia di semua negara ini waktu itu menghasilkan perpecahan baru karena terus orang ngerti nek menungso niku asale po padha. Akhirnya ketika semua ribut beneran dewe-dewe oh, semua rindu kepada asal manusia sadar awak dewe iki mbiyen kan turunannya Nabi Adam kan. Tapi kan Nabi Adam sekarang petilasannya ada di mana, tinggalannya ada di mana, ndak ada yang tahu. Orang Eropa tidak tahu, orang India tidak tahu, Afrika tidak tahu, yang dari Indonesia tidak tahu. Maka ada orang yang kemudian mencari jejaknya Nabi Adam. Si inten sing madosi jejak Nabi Adam. Nabiullah Ibrahim alaihis salam dipadosi. Akhirnya kepanggih pun runtuh dibangun malih kali Nabi Ibrahim. Akhirnya atas dasar itu milo kata nggih. Sampeyan tak kandhani ning aja kaget ya. Karena Nabi Ibrahim ini jejak bapak manusia setelah Nabi Adam, mula Nabi Ibrahim itu menjadi idola dunia. Nek teng Arab disebut Ibrahim, teng Eropa disebut Abraham, teng India dan sekitarnya disebut Brahma. Lah, aja kaget ya. Nek jelas Yahudi, Nasrani, Islam wis mboten masalah. Tapi yang di India yang namanya Hindu menyebutnya Brahma. Kula ora ngerti 100% iki. Tapi tinggalane po padha. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah kotak watu tengahe bolong, wong India bangun stupa kotak watu bunder tengahe bolong. Nggih. Nggih. Lah Jabal Rahmah teng India dibangun Nabi ini pun lingga yo yoni. Air suci Zam-zam teng mriko dibangun air suci Kailas sumber Gangga sumber Yamuna. Penyembelihan hewan kurban teng mriko nyembelih hewan hari raya Gadri. Perjalanan suci dengan kain selempang Islam yo ngulangi nek ihram kain selempang. Nek awak dhewe bar ihram takhalul dipotong titik mereka digundul plontos terus nek sujute awak dhewe bathuke ireng ning ngarep mereka sujute ning dhuwur kene mbun-bunan itu. Jadi kalau hari ini kita tidak ketemu dengan orang-orang itu dalam nalar agama, kita pernah punya nalar yang sama di zaman Nabi Ibrahim. Terus akhirnya gontok-gontokan kan, siapa yang paling benar? Siapa penerus Nabi Ibrahim yang paling benar? Yahudi ngeroyok, Nasrani ngeroyok. Milo akhirin Nabi Muhammad diangkat teng langit, dituduhaken petilasane Nabi Ibrahim. Endi lho iki lho iki tengeri jenenge makom Ibrahim. Khidir Ismail tengeri, Sofa Marwa tengeri, Balang Jumroh di tenger. Dan kita biar tidak lupa dan gak kepaten obor, kita disuruh napak tilas ke sejarah awal manusia dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihis salam. Nggih, jenenge ibadah haji. Terus gak oleh lali jasa besar para pendahulu. Mula Nabi Muhammad ben salat wong jenenge ngrasaken Makkah karek nenggoni kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lah, monumen-monumen besar teng agami Islam iki mila kita panjenengan sedaya. Sebab awak dhewe wong Indonesia ben boten kepaten obor. Ini rahasianya kenapa Yai Asrori selalu menggandeng pemerintah ketika melakukan acara-acara al-khidmah terkait donga no wong mati. Itu maknane nopo? Ngakoni pemerintahan Indo Indonesia, tidak ada sedikit pun melawan pemerintah bahwa umaro inilah yang akan menjamin kehidupan manusia Indonesia. Di saat Kiai Liane menghujat Yai Asrori soalnya gandengan ambil tentara zaman semanten, nek ono acara mesti teng Pangdam, teng Kodim, teng Koramil. Napa pengendikane Yai Asrori? Iki sesuk kanggo negara harus tahu bahwa bangsa ini punya asal usul. Duduh no kuburan iki, kuburan iki, kuburan iki dikholi. Cek nopo, cek uang duwe rumongso, kita ini punya sejarah masa lalu dan berhutang budi pada masalah lalu. Saiki ketok hasilnya nopo sing pun dilampai ya Asrori. Nge? Nopo bukti ini? Rasa cinta terhadap bangsa dan negara karena mencintai para ulama, para syuhada yang sudah bersemayam di bumi Indonesia. Khol nengkene, khol nengkene. Ini landasan hubbul wathon minal iman. Sampean al-khidmah murite Yai Rori nggih. Ajeng ngebom Surabaya, sungkan kali Yai Usman nggih. Ajeng dadi teroris ngebom Demak, sungkan kali makame Sunan Sunan kali Joko. Ajeng ngebom Muria, sungkan kali Raden Ajeng Kartini. Lah, rasa cinta terhadap orang-orang yang sudah berada di tanah ini, inilah yang akan memupuk cinta kita kepada bangsa dan negara. Lho saiki ketok asile. Mula wong sing ruset mawon niku mesti ora seneng mikir, ora seneng tahlil, ora seneng ziarah kubur, gak seneng maulid, mesti niku mangke tidak ada rasa cinta terhadap siapapun yang ada di sini. Dia akan pernah mengatakan aku gak butuh menungso, aku langsung belajar teko Kanjeng Nabi. Lah nek aku belajar ke Kanjeng Nabi, berarti aku termasuk golongane sapa? Golongane sapa jare dhek? Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Duiki ono. Jadi sampean gak kroso dijak kali Yai Rori. Yai Rori gak tau omong iki kok dibutuhno saat orang lupa terhadap bangsa dan negara negaranya. Saiki wis gak ate omong sampean sesuk ning Demak nggih. Ning masjid agung ning kono ana makame Raden Fa Fata. Itu dulu adalah Khalifatullah Tanah Jawa. Waktu untuk melindungi tanamannya para wali dibikin khalifah-khalifah. Sesewetan Sunan Giri, tengah Sunan Traden Fatah, kulon Sunan Gunung Jati. Begitu saiki tandurane para wali niki pun gede, pagere mboten enten nggih. Pagere pun mboten enten. Tapi wong tandurane wis gede senajan pagere mboten enten, tandurane tetep tumbuh subur. Mula aja mikir kadek dipageri maneh, pagermu kecilian mageri Indonesia. Wong tanahe wis disebut wilayah, berarti daerahe para wali. Setiap kepala disebut ro'iyah atau rakyat. Sapa sing ngulang ra'iyah? Rasulul lakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati. Lari kula ya Allah. Dong ngene iki lho. Ini penjelasan bangsa dan negara nopo al-khidmah kok. Ah elah ziarah kubur kono cek gak lali. Nek Kanjeng Nabi cek mboten lali munggah dihubungke kali sejarah masa lalu, kita mulai mengingat sejarah masa lalu. Salah satu yang akan kita ingat adalah Raden Ajeng Kartini. Lah niki Jeporo duwe Raden Ajeng Kartini. Onten malih duwe Ki Ageng Telingsing lho. Sampai ndak ngerti siapa Ki Ageng Telingsing. Ki Ageng Telingsing murid Sumbing Prabangkara, arsitektur masjid Demak Jeporo. Mula sisane wong Jeporo aja meneh kayu gede. Buntut pitik iso diukir nek kali wong Jeporo niku. Lha iki mula sing diukir niku gak kayu tok. Bahkan wonge ya diukir nek mriki niki. Mula wong Jeporo terkenal ganteng-ganteng, terkenal ayu. Ayo wong diukir rape wong mriki. Irung kurang dawa titik diukir dawa enom ngene ya. Kita punya Raden Ajeng Kartini. Sopo? Orang yang memperjuangkan harkat martabat manusia, terutama wong wedok. Lho kenapa wong wedok kudu diperjuangkan? Lho kalau berbicara bangsa dan negara, wong wedok kudu diutamakno. Sebab nopo? Cagake negara dudu wong lanang cagak negara. Tapi an-nisa wa imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Nek wong wedok iki apik negarane apik, nek wong wedok elek negarane elek. Lho kok iso? Lah niku bagian yang kremindo. Elek apike tetesan tergantung sing ngengkrem. Ngengkrem niki. Mula dawuhipun Sayyidina Umar aja pisan-pisan wani karo wong wedok. Walaupun bojo mula ana cerita to nggih teng kitab Uku dulu Janja Arjulun ila Umar bin Al-Khattab sapa Abu Dzar sowan teng daleme Sayyidina Umar. Napa sebabnya Abu Dzar kok sowan? Abu Dzar niku kepala suku, soge, ganteng, gelut menangan tapi bojone cerewet. Kanon ta jare Abu Dzar aku kurang apa yo? Suge ganteng, pinter, bojoku cerewet diterno tak tukar tambah yo. Tapi sebelum ditukar tambah sowan teng daleme Sayyidina Umar. Ternyata teng daleme Sayyidina Umar punyai Atiqah lagi ngomel. Ternyata Sayyidina Umar diomeli punyai Atiqah yo meneng mawon ngeten niki. Padahal Sayyidina Umar iku wong lanang sing terkenal galake mboten umum. Keras-kerase wong niku Sayyidina Umar. Nek maca Quran niku ora kena dirungokno wong Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Ali. Niku Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sayyidina Umar orang-orang mengkeret ini. Sayyidina Umar ini khutbah ini sak masjid buat ini sing ngubah. Sayyidina Abu Bakar gue tongkat. Sayyidina Utsman gue tongkat. Sayyidina Ali kadang gue tombak. Sayyidina Umar ini pedang ditutut. Ittaqullah. Apa yang gak kebuyur? Ini keras-keras semua. Kayak ketua al-khidmah tentara. Mesti kau waras, waras yang buatan omong. Gak ada yang diwetani. Sayyidina Umar itu. Mula sampai waktu sedane niku sing cerita Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ngendika ke Sayyidina Ali pengen ngerti. Uang kok galak ya kaya gini ini kira-kira nek sedong. Kok ditakoni malaikat Munkar Nakir jawabnya apa? Mula terus pas sedane Sayyidina, Sayyidina Umar. Dikubur kupingane, kupingnya. Apa? Kuburan di kuping kali Sayyidina Ali, podo kramate ya kruku ge. Assalamualaikum, salam. Sopo? Munkar Nakir ya Umar. Ana apa? Sing takok, takok apa? Merobuka. Ya Allah. Nang tak kok apa meneh? Ampun niku mawon. Isa Muhammad sing cerita. Lho ngoten niku Sayyidina Umar sing kaya mboten keras e nggih. Niku diomeli kali Nyai Atiqah niku ya meneng ngeten mawon. Akhire nopo? Abu Dzar niku waduh. Kok padha jarene. Akhir rampung, Waalaikumsalam. Sinten? Kula. Lho sinten? Abu Dzar. Eh masyaallah Kang Abu eneng gaya apa? Mboten sida. Padha mawon. Lha kula dawuh pun Sayyidina Umar kula diulang kali kiai kula rumiyin. Wong Sayyidina Umar iku kerase kaya ngono iso gelem diomeli bojo bojone. Apa meneh awak dhewe sing weruh kadale mlayu. Aja kok wanine karo wong wedo. Sebab napa wong wedo niku mboten iso diseneni. Karena kalau perempuan kita marahi hatinya sakit, dia membawa air susu. Nek hatinya sakit, air susunya molekulnya pecah, diombe bayi, bayi ini bodoh lho. Rungokno. Mula sak niki kathah bocah goblok soalnya galak-galak karo wong wedok. Nek ora galak wong wedoke sing luwih galak. Wong wedok niku ngremindok, maka tidak boleh kita marahi. Wis teko meneng, mula mak-mak niku lek bebas merdeka ta nggih sak niki riting kiri belok kanan yo gak apa-apa wong mak-mak kaya nggih. Mula sampean lho tuku apa-apa nek teng pasar niku lek mak-mak dicelathu kabeh. Gak apa-apa pantes. Karena mak biarkanlah hatinya berbunga-bunga karena dia tidak boleh sakit hati karena dia ngengkremien ndok. Lha mula Allah niku maringi fadilah nang wong wedok niku ganjaran gede. Salaman tok karo sing lanang entuk ganjarane ngambung Hajar Aswad. Wong lanang oleh ganjarane salaman tok. Turu jejer karo sing lanang entuk ganjarane salat ngarep Ka'bah. Wong lanang turu tok. Hamil sak langkah dihitung jihad fisabi lillah. Turuawan ngok mangan dihitung poso. Bengi turu dihitung tahajud. Nyusoni anak sak cecepan ganjarane sa 100. Mula nek anake ndablek nyusu tekan 6 tahun masyaallah ganjarane lagi. Lho maka bangsa ini butuh perempuan. Untuk apa? Mendoakan bangsa Indo. Ini sebab wong wedok niku nek meteng niku ganjarane poso, tahajud. Lah nek anake 12 lah ya tahajud ping 12. Maka zaman Gus Dur jadi presiden nggih, Indonesia diambang perpecahan kula disuwun kali Kiai Sepuh, Gus golek wong wedok sing anake paling akeh. Kok ndongakno bangsa Indo. Ini saya biar Ibu Pertiwi tidak pecah. Tak golei angsal wong 100 selawe sing mlebu kriteria wong 75, anake paling akeh 75 apa anake paling akeh niku 26, sing paling saithik 16. Tak seneng-senengno, tak kondongakno Indonesia, wangsul kula sangoni 100 jutanan wong sitok. Habis itu Indonesia tidak pecah dongane wong we. Itu ganjarannya akeh. Lho mulu sampean nek dadi wong lanang kalau mau mencetak generasi-generasi hebat jangan sakiti wanita lho ya. Lha niku mulo wong iku iso dadi wali gara-gara tahan diomeli wong wedo. Mbah Hamid Pasuruan tahan diomeli dadi wali nih Gusti Allah. Nah sampean kadang lambene luwe akeh dari gitu. Nah, Raden Ajeng Kartini mencoba mendiskusikan bagaimana laki-laki dan perempuan. Sebab perintah pertama itu apa? Laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi harus ngerti bedanya laki-laki dan perempuan. Terus dadi bangsa untuk apa? Saling mengerti. Nek mengerti dadi wong tak takwa. Lanang wedok ra ngerti takwa yo angel. Wong wedok niku nek khet mesti cerewet. Wong anyang-anyangan nang seminggu. Mula mesti ngomelan. Wong lanang kudu ngerti nek wong lanang ra ngerti nek wong wedok khet niku ngerti.